mulai dari apa yang gue senengin ya, bermusik, membuat musik, membuat lirik, menggambar, dan mengurus keluarga pastinya. Kegiatan ini kegiatan yang paling menyenangkan. Gue bisa ngelewatin hari dengan berkarya, jadi kayak semacam terapi buat gue. Musik rock di Indonesia gak pernah mati ya. Kalau mungkin kalau kita ngelihat dari segi penjualan ada penurunan, tapi ya wajar lah, kayaknya bukan cuma jualan lagu aja yang turun naik. Apapun yang dijual belikan biasanya pasti ada yang turun, kapan turun kapan naik, ya wajar. Tapi kalau ngelihat dari gue bilang optimis, gue bilang musik rock itu tetap stabil karena setiap kali show, setiap kali pertunjukan kayaknya hampir nggak pernah kosong deh. Di dunia ini, The Beatles. Gue mengkategorikan The Beatles suka gini, versi gue aja gitu ya. Versi gampangnya gue adalah, kalau orang itu mesti balance gitu, kayak orang mesti ada kadar karismanya, mesti ada kadar harmoninya, mesti ada kadar magic gitu, kayak magical gitu. Terus harus ada cemennya juga. Nah, gue ngeliat itu di Beatles ada di empat karakter itu sangat mewakili apa yang gue bikin klasifikasi versi gue lah. Karismatiknya ada, harmoninya ada, misteriusnya ada, cemennya juga ada. Jadi ya kalau dibilang musik rock yang tidak terbandingi versi gue, The Beatles. Alhamdulillah banget bisa jadi nominator di Indonesian Choice Award. Terima kasih banget. Paling enggak ada yang menyimak, ada yang mengapresiasikan apa yang udah gue buat. Harapannya yang jelas sih, nggak muluk-muluk lah, cuman berharap orang bisa karya yang gue kerjain bisa nyampe ke orang, orang bisa ngerasainnya, bisa jadi manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan. Agak memalukan. Jadi gini, kejadiannya tidak pernah tertinggal sejak tahun 97 seingat gue. Itu pertama kali gue ngerasain ada kelainan di back bend, di tulang belakang gue. Tulang belakang gue ternyata ada kelainan dari sejak lahir. Cuman mulai terasa tuh pas 97 lah. Baru periksa ke dokter, baru ketahuan. Akhirnya semenjak itu pertolongan pertama yang selalu gue bawa di tas gue adalah gue selalu bawa koyo kemana-mana, karena ini adalah pertolongan pertama yang buat gue mutakhir, minimal suges gue terobati lah untuk ngerasa menahan sakit. Dan selain ini ada lagi satu painkiller untuk sakit gigi. Mungkin waktu kecil gue nggak rajin sikat gigi kali ya, makanya ke anak-anak sekarang gue bawel banget untuk selalu sikat gigi. Karena emang efeknya itu terjadi pada saat kita udah mulai tambah usia, tulang gigi itu ternyata perawatan yang sangat mahal. Jadi dari sejak dini harus dirawat biar gedenya nggak makan biaya.